kok kebangetan men sambat belas raono perhatian jelas ku butuh hatimu ku butuh awamu kok kebangetan men loro ati berno karo tanggul latihan sopne wis oleh gantimu mesra kacu aku mergo wis tau jeru suwe-suwe wega nuruti kekarepanmu sansaya bubra biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya I'm